Mitra bisnis, maraknya kasus korupsi membuat wacana pembentukan undang-undang pembuktian terbalik muncul kembali. Seperti yang sudah-sudah, usulan ini juga langsung disambut pro dan kontra. Ada yang menyebut tidak perlu lagi undang-undang khusus pembuktian terbalik, karena tentang ini sudah disinggung di Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dan Undang-Undang tentang Pencucian Uang. Sehingga yang dibutuhkan hanya merevisi undang-undang yang ada dengan melengkapinya dengan ketentuan pembuktian terbalik. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan anggota DPR, Deddy Miing Gumelar. Mas Deddy, bagaimana komentar Anda? Jadi saya kira harusnya sih tidak sekarang, harusnya dari awal, dari dulu mungkin 10-20 tahun yang lalu. Kan korupsi ini kan bukan sekarang saja. Kemudian kan ajas kita kan praduga tak bersalah, bukan praduga bersalah kan. Sebetulnya kalau praduga bersalah udah lebih cepat itu menangkap orang-orang itu. Jadi dia harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kemudian saya mendukung undang-undang pembuktian terbalik itu karena mungkin walaupun saya kira harus berdamai dengan hak asasi orang untuk menjadi orang kaya atau apa. Tapi kalau dia menjadi pejabat publik, bahwa undang-undang terbalik ini kan tidak berlaku bagi orang-orang yang di luar pejabat publik atau pemerintahan atau orang swasta yang berkaitannya dengan anggaran-anggaran APBN dan sebagainya. Ini akan minimal paling tidak akan efektif untuk bisa mencari bukti awal dari persoalan-persoalan yang dimungkinkan, diduga gitu kan, melakukan praktek-praktek yang sifatnya koruptif gitu. Undang-undang ini selalu jadi wacana tapi tidak pernah jadi dibuat. Nah, ada yang menyebut DPR seperti malas membuatnya karena khawatir bisa menyerang balik mereka. Bagaimana, Mas? Jadi saya kira bahwa pembuktian terbalik ini, kalau tadi Anda mengatakan DPR, jangan DPR, DPR itu lembaganya, institusinya. Mungkin oknum-oknumnya saja. Buktinya saya setuju tuh, gitu. Jadi saya kira tidak semuanya. Mari kita sama-sama dukung. Ini adalah salah satu upaya untuk memperkecil ruang, apa namanya, ruang lingkup dan mempersempit langkah yang punya niatan, yang punya spirit atau semangat ke arah-arah yang perilaku yang koruptif tadi gitu. Sejumlah pakar hukum mengatakan undang-undang pembuktian terbalik bisa melanggar hak orang untuk kaya. Saya kira kita tidak harus melanggar hak asasi orang untuk menjadi punya secara ekonomi hidupnya enak atau hidupnya kaya. Saya kira jangan dilanggar hak asasi itu. Akan tetapi, pembuktian terbalik ini adalah hanya sebagai pintu masuk awal bagaimana mencari pembuktian-pembuktian yang berikutnya. Jadi, contohnya begini. Kalau dia seorang pejabat misalnya golongan 3, lalu gajinya berapa, tunjangannya berapa, tapi kalau kekayaannya berlebihan yang tidak masuk akal, oh saya bisnis, bisnisnya kapan? Jadi bisa dikejar itu, portofolio kehidupan dia itu, kerjanya apa, gitu, mengerjakan apa. Kalau bisnis, lalu mungkinkah dia sambil menjadi pejabat sambil bisnis? Waktunya kapan? Berarti paling dia korupsi waktu. Lalu biasanya juga korupsi terhadap kebijakan, kekuasaan dan sebagainya. Jadi akan lebih mudah gitu loh. Tidak sedikit loh pegawai golongan 3 yang anaknya sekolah di luar negeri. Secara teori gaji dan tunjangannya nggak mungkin cukup. Demikian Deddy Miing Gumelar dan saya Rizal Andika.